الاطمئنان والوحشة في القلب وضيق الصدر والقلق. Ciri yang keenam dari hati yang keras adalah dia tidak tenang, selalu gelisah, sempit rasanya, hidup ini sempit, susah. Kemudian hati sedikit ganas atau dihilangkan rasa kasih sayang terhadap yang lain. Oleh karena itu orang yang sering marah, sering banyak masalah, sering pusing, merenunglah. Bisa jadi ini gara-gara hati yang keras. Kalau misalkan pusing gara-gara mengurus kajian, mengurus misalkan apa, dakwah, kegiatan sosial, tafadhal, pusingnya ini berpahala. Kalau misalkan pusingnya gara-gara urusan dunia, aduh, hutang, uang, subhanallah, ini adalah apa? Salah satu bentuk hati yang keras atau mulai mengeras, kegelisahan. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang fasik atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Mereka ingin cari sesuatu yang bisa menenangkan diri-diri mereka. Contohnya saja, mereka mencari penenangan diri, mereka pergi ke diskotik. Mereka berusaha untuk apa? Menenangkan diri mereka, padahal mereka subhanallah membohongi diri-diri apa-apa yang ada di hati mereka. Pergi ke diskotik, cari obat penenang. Ya. Sebenarnya obatnya akan saya sebutkan insyaallah pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, di antara ciri-ciri orang yang memiliki hati yang keras atau hatinya mulai mengeras, tazadul ma'asi fi kulli yawmin, bertambahnya kemaksiatan setiap hari, setiap waktu. Ya. Mungkin pertama dosa-dosa yang kecil dilakukan. Mungkin pertama belajar ke bar, diskotik. Pertama bilangnya saya tidak mau minum-minuman keras. Saya maunya teh atau Sprite, Coca-Cola dan lain sebagainya. Kemudian besok-besoknya dibujuk, ayo masa kamu tidak mau minum sedikit saja, satu teguk. Dicobalah satu teguk. Satu teguk ketagihan, satu gelas. Satu gelas ketagihan, satu botol. Kemudian tahap selanjutnya, kalau sudah mabuk, mengajak perempuan. Akhirnya terjadi apa? Perbuatan zina. Kalau sudah terjadi perbuatan zina, malas untuk bertobat, kemudian melakukan hal-hal yang lain. Tidak ada pekerjaan, sering berjudi, sering minum-minuman keras, bermaksiat. Akhirnya karena tidak memiliki pekerjaan, agar nafsunya, minum-minumannya atau pesta-pestanya dipenuhi, akhirnya mencuri. Setelah mencuri, akhirnya karena orang yang dicuri itu melawan, terjadi pembunuhan. Setelah pembunuhan, subhanallah, tidak lagi ada di hatinya yang namanya keimanan. Terus bertambah. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, tersesat, azaghallahu qulubahum, maka Allah terus menyesatkan. Paham? Bermain dengan api terbakar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzara bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup diri dari Allah dan ayat-ayat Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mengingkari al-husna, la ilaha illallah atau surga atau kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia menuju jalan yang susah. Jalan yang susah, jalan ke neraka, tidak dipermudah untuk jalan ke surga. Ya, maka jangan sekali-sekali kita ingin berbuat dosa, karena dosa akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Kemudian selanjutnya, Bapak sekalian, asbab qaswatil qalbi, sebab-sebab hati yang keras. Kerasnya hati tentu disebabkan oleh berbagai hal. Mengetahui hal ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan tahu sebab-sebab yang bisa mengeraskan hati, kita menjauhinya sehingga hati kita tidak menjadi keras. Yang pertama, mengingkari perjanjian yang dibuat dengan Allah sebelum dia dilahirkan, yaitu untuk mentauhidkan Allah, mengerjakan kewajiban, dan meninggalkan seluruh hal yang diharamkan. Ya. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah. Dengan apa-apa yang mereka lakukan berupa mengingkari perjanjian, yaitu untuk berbuat taat dan meninggalkan kemaksiatan, la'annahum, kami laknat mereka. La'annahum, laknat, apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Jangan hanya tahu ya, laknat, laknat itu ya seperti itu, enggak. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau sudah dilaknat, sudah tidak ada kebaikan lagi. Positif masuk neraka. Ya, kalau sudah dijauhkan rahmat Allah, tidak mudah untuk berbuat taat. Kemudian Bapak sekalian, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka qasiyah, keras. Kemudian sebab yang kedua, kasratud dhahk, banyak tertawa. Banyak tertawa bisa mematikan hati. Suka dengan lawakan-lawakan bisa mematikan hati. Sekarang sepertinya pelawak-pelawak makin banyak, Pak ya. Tidak hanya 3 orang yang terkenal dulu, sekarang sudah meninggal. Banyak pelawak-pelawak zaman sekarang. Yang suka dengan lawakan-lawakan, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala bisa mematikan hati orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la tuktirud dhah, fa inna dhah tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya tertawa tersebut mematikan hati. Subhanallah. Ya, kita nasihati diri kita pribadi dan orang-orang yang lain dan kita jangan banyak tertawa. Sudahlah, tontonan-tontonan yang seperti itu tinggalkan. Karena hal seperti ini bisa mematikan hati. Cobalah perhatikan masa-masa lalu. Ketika kita menonton sejam, apa yang terjadi kemudian besok harinya? Kita introspeksi diri kita. Besok lihatlah ketaatan mana yang ditinggalkan, kemaksiatan mana yang dikerjakan. Gara-gara tertawa yang terlalu berlebih-lebihan. Bukan berarti tidak boleh tersenyum, boleh. Dan tertawa yang dilarang ini banyak tertawa. Walaupun tertawa karena sesuatu yang katakanlah memang pantas untuk tertawa dan bukan sesuatu yang disengaja-sengaja dibuat-buat. Maka seperti itu diperbolehkan atau tidak banyak. Tetapi kalau misalkan suka tertawa, ya menertawakan, bikin tertawa orang lain, subhanallah. Ini adalah ciri-ciri hati yang keras atau mulai mengeras. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, hati bisa menjadi keras dengan banyak makan dan juga banyak berbicara. Banyak makan dan banyak berbicara bisa mematikan hati. Kalau tidak perlu berbicara, maka jangan banyak berbicara. Kalau tidak lapar banget, tidak terlalu lapar, tidak usah makan. Jadi benar-benar memiliki penyakit mah dan sebagainya yang harus makan teratur, ya seperti itu. Walaupun kita makan teratur, insya Allah 3 kali sehari, walaupun butuh ngemilan sedikit, secukupnya saja. Berkata Bishr ibn al-Harith, khaslatani tuqassiyani al-qalb, 2 hal yang dapat mengeraskan hati, kasratul kalam wa kasratul aql, banyak berbicara dan banyak makan. Kurangi makan ya. Kemudian yang keempat, kasratuz dzunub, banyak melakukan perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa atau bergelimang dalam dosa, maka bisa menyebabkan hatinya keras. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin berkata, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kalla, sekali-kali tidak. Apa yang mereka dapatkan, rana 'ala qulubihim, menutupi hati-hati mereka. Menutupi hati mereka. Kalau hati sudah tertutup, tidak ingin menerima hidayah. Selalu dalam kesesatan dan kemaksiatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatan sauda." Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa, maka tertulis titik hitam di hatinya. Dan apabila titik hitam ini terus bertambah, maka hati itu bisa menjadi hitam kelam, tidak lagi menerima hidayah. Fa in taba wa naza'a wa astaghfara sutila qalbuhu. Apabila dia bertaubat dan menghentikan perbuatan maksiatnya, wa astaghfara, dan dia memohon ampun, Suqila qalbuhu, maka hatinya menjadi mengkilap. Fa in zada zadat fa dzalika ar-ran alladhi dzakara Allahu fi kitabihi kallabal ran ala qulubihim ma kanu yasun. Apabila bertambah mengkilatnya, maka semakin bertambah terangnya. Oleh karena itu terkadang ketika kita melihat orang-orang yang taat, maka mereka tidak maka mereka memancarkan cahaya. Yang cahaya-cahaya tersebut tidak terekam dengan kamera, tidak bisa dilihat dengan mata, akan tapi bisa dilihat dengan mata hati kita. Terkadang kalau kita melihat orang-orang yang terjerumus kepada kemaksiatan, contohnya saja orang yang tidak sholat, wajah, melihat wajah orang yang tidak sholat berbeda dengan wajah orang yang sholat, walaupun warna kulitnya sama. Ya, suatu hari ketika bertamu di salah satu senior kita di Madinah, dia bercerita, suatu hari saya berjalan di Masjid Nabawi bersama istri saya, kemudian saya bertemu dengan sahabat saya dari Afrika yang kulitnya sangat hitam. Tahulah sendiri ya bagaimana orang Afrika ya, kulitnya sangat hitam. Tetapi apa kata istri beliau? Subhanallah mas, walaupun kulitnya hitam, tapi entah mengapa bersinar-sinar wajahnya. Subhanallah. Oleh karena itu, ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula kalau misalkan bapak-bapak kalian berhaji ke Mekah dan ke Madinah, orang-orang Syiah berbeda sinarnya dengan ahli sunnah. Mereka memancarkan sinar kegelapan. Yang kita bisa membedakan, oh ini insya Allah ini ahli sunnah, ini Syiah. Kelihatan sekali perbedaannya. Apalagi yang sudah lama tinggal di Madinah, atau misalkan hidup misalkan di daerah-daerah Irak, kelihatan sekali perbedaannya. Atau Bahrain yang 60-40 bandingannya Muslim dengan Syiah, terlihat sekali. Suatu saat, suatu hari saya bertanya kepada teman saya dari Bahrain, bagaimana orang-orang Syiah di sana? Wallahi katanya, demi Allah, kalau mereka sudah balek, sudah tua, kami dengan melihat wajah mereka bisa antara ahli sunnah dan ahli bidah, artinya orang Syiah ini bisa membedakan. Tetapi yang sulit dibedakan itu ketika anak-anak, karena anak-anak apa? Belum berdosa, ya. Anak-anak masih polos, maka mereka tidak bisa membedakan. Tapi kalau sudah tua, sangat mudah membedakannya. Nah, kemudian bapak sekalian, yang kelima, sebab hati yang keras adalah dengan ghaflah, dengan lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Dan kami telah benar-benar menyediakan untuk jahannam banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati la yafqahuna biha, tetapi hati tersebut tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata akan tetapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga-telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan-hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan-hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Ini yang paling penting. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, agar kita tidak lalai, rajinlah hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat. Jangan sampai bermalas-malasan. Kemudian yang keenam, salah satu penyebab hati yang keras adalah musahabatu asdiqai su' wal julus fil ajwa' al fasidah. Bersahabat dengan teman yang jelek. Bersahabat dengan teman yang jelek. Atau tinggal di lingkungan yang tidak kondusif untuk bisa beristiqamah. Berteman dengan teman-teman yang jelek. Ketahuilah, di masyarakat kita ini banyak jenis orang, dan kita disuruh untuk memilih teman-teman yang baik, yang bisa menasihati kita untuk taat. Sudahlah, kalau teman-teman kita sering trek-trekan, sering keluyuran malam, tinggalkan. Kalau keluyuran malam, ikut pengajian malam hari, tafadhal, silakan. Tapi kalau keluyurannya jalan-jalan di jalan, bonceng perempuan, atau berteman dengan para koruptor, berteman dengan orang-orang jelek akhlaknya, maka lambat laun akan terpengaruh dengan teman-teman yang jelek tersebut. Hewan saja bisa terpengaruh, bisa mempengaruhi kita, apalagi manusia. Coba lihat orang-orang yang mengembala kuda, yang memelihara kuda. Di sini tidak ada kuda, kayaknya. Tidak ada kuda. Kalau orang yang memelihara kuda itu, mereka selalu mempersiapkan tongkat ataupun cambuk kecil ataupun tali yang bisa dipakai untuk memencut. Minimal memencutnya bukan badannya dia, tetapi apa? Tanah. Kalau kuda di, kalau untuk menjalankan kuda supaya agak aja dikit, dipaksa, dipukul. Oleh karena itu coba lihat sepatu yang joki kuda itu ada bintangnya. Itu tujuannya untuk menyakiti badan si kuda biar larinya kencang dan bisa balapan. Itu jahatnya orang yang bersama atau hidup kehidupannya dengan kuda. Keras otaknya. Kalau di Saudi, negara-negara Arab, onta. Onta juga demikian. Dia juga keras. Mengurus onta tidak seperti mengurus kambing. Kalau kambing bawa kayu apa? Kayu pohon ya. Tidak perlu dikeras-kerasin, lihat aja. Atau tidak usah bersuara, langsung jalan. Terkadang yang penting kita pegang bapaknya saja atau ibunya saja. Yang lain ikut. Pimpinannya. Siapa yang pernah mengembala di sini? Enak mengembala kambing. Tidak terlalu repot. Nah, di sini Bapak sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sahih Muslim, "Al-fakhru wal khuyala'u fil baddadina ahli al-wabar wa sakinatu fi ahli al-ghanam." Rasa sombong dan keangkuhan terdapat pada pengembala-pengembala onta. Wasakinatu dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini. Hewan bisa mempengaruhi seseorang. Apalagi orang yang di samping kita itu adalah orang yang punya mulut bisa berbicara bahasa kita, punya mata, bisa bergerak, maka tentu saja pengaruhnya akan bisa lebih besar. Oleh karena itu Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan malu untuk meninggalkan teman-teman yang seperti itu. Ya, tidak perlu malu. Kita ditinggalkan banyak teman yang jelek, insya Allah akan digantikan Allah teman-teman yang baik-baik. Paham? Terutama yang anak-anak muda ini. Ya, didengarkan. Mumpung masih muda, jangan terpengaruh dengan namanya dunia kelam. Kalau masa muda terjatuh kepada perbuatan maksiat dosa, susah bertobatnya. Lihatlah, tanyalah bapak-bapak yang mungkin yang sudah punya masa-masa lalu yang kelam, susah bertobatnya. Kesempatan muda, kesempatan untuk belajar. Cobalah. Yang khutbah-khutbah ini bukan hanya para ustaz. Terkadang yang khutbah itu adalah orang yang apa? Benar-benar sudah ya katakanlah diustadkan. Coba sekarang kita bagaimana agar semua orang bisa berkhutbah? Tentunya apa? Belajar. Mau belajar. Dan ini melalui proses. Jangan sekali-sekali jangan teman berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek. Kemudian yang ketujuh, menjauhi yang ketujuh sebab dari kerasnya hati adalah lima hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagai hal-hal yang merusak hati. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa lima hal yang merusak hati, yang pertama kasratul khulqah, banyak berkecimpung dengan masyarakat. Artinya meluangkan waktu tiap harinya hanya untuk bergaul, duduk-dudukan di teras, cerita-cerita yang tidak ada gunanya. Ya. Banyak atau tidak jalan-jalan, banyak bercampur baur dengan masyarakat. Yang sebenarnya bisa diluangkan waktu sedikit saja untuk itu. Sesuai keperluan saja. Maka yang seperti ini bisa merusak hati. Yang kedua, warukubu bahrit tamanni, menunggangi lautan angan-angan. Orang yang sudah menunggangi angan-angan, panjang anganannya, maka yang seperti ini tercela dan bisa merusak hati. Mungkin kira-kira ya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi saya nanti harus punya ruko atau mau punya rumah yang mewah atau mau punya mobil atau mau punya ini, panjang angan-angannya. Panjang angan-angannya. Maka yang sepertinya bisa matikan dan merusak hati. Tapi kalau misalkan ditargetkan untuk ketaatan, maka tidak masalah. Insyaallah 5 tahun lagi saya berusaha menabung sebisa mungkin untuk bisa berhaji. Atau dia berangan-angan panjang, insyaallah nanti kira-kira kesanggupan kita 5 tahun lagi akan bisa membangun Islamic Center yang baru di Batu Raja ini khusus untuk ahli sunnah. Atau misalkan bikin pondok pesantren. Yang panjang angan-angan seperti ini tidak masalah. Atau misalkan bicara masalah dakwah, panjang angan-angannya masalah dakwah, program jangka panjang untuk dakwah, yang seperti ini tidak masalah. Tetapi kalau yang diangan-angankan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, masalah-masalah dunia, yang seperti itu bisa merusak hati. Subhanallah. Oleh karena itu sebisa mungkin ketika kita mulai terlalu banyak berangan-angan, sudah kita ingatkan hati-hati kita, ya, jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia. Karena kalau kita sudah menunggangi lautan angan-angan ini, kita itu takut mati. Artinya tidak siap untuk mati seandainya sekarang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa saya. Maka tidak siap untuk itu. Ya. Tidak siap. Subhanallah. Kemudian ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wata'alluq bi ghairillah. Terlalu bergantung dengan orang lain. Terlalu bergantung dengan orang lain. Apa-apa ingin tawakalnya kurang. Misalkan dia pengangguran, numpang kepada om, numpang kepada orang tua, yang seperti ini ta'alluq, tergantung. Kerjaannya cuma apa? Makan, minum, tidur. Di rumah tidak bekerja. Padahal kalau kita ke pasar, cari duit di pasar banyak. Jadi tukang angkat-angkat saja, subhanallah, bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Mau jualan es saja, berapa puluh es yang harganya seribuan, kita sebar ke sekolahan-sekolahan, itu keuntungannya sudah berapa. Cuma banyak sekali orang yang tergantung dengan orang lain. Begitu pula tergantung, misalkan menjadi seorang pegawai, dia sangat tergantung dengan pekerjaannya. Atau misalkan dia tergantung harus hidup banyak, memenuhi kebutuhan, padahal kebutuhannya kalau dihitung-hitung paling berapa sesuai UMR. Makan, sebenarnya kalau mau menghitung makan itu cukup, artinya jangan sampai ada sisa. Kalau pau itu jangan ada sisa, kita makan nasi secukupnya. Seperti itu cukup. Ini pengennya setiap hari apa, daging, ayam. Ya kalau seperti itu angan-angannya, susah hidup ini. Angan-angan saya berpikir simpel, yang penting saya sehat, makanan saya bergizi. Banyak makanan-makanan bergizi tanpa harus dengan daging-dagingan, ikan-ikanan. Ya, tidak tergantung dengan orang lain. Wa kasratu ta'am, dan banyak makan, bagaimana kita sebutkan. Dan yang kelima, ini wa kasratun naum, banyak tidur. Ini juga bisa mematikan hati. Cobalah lihat berbagai macam jenis preman malam hari keluyuran, pagi tidur, tidak sholat, tidak ini, sampai asar. Kalau asar dia bangun, kenapa? Mandi, persiapan beraksi lagi di malam hari. Subhanallah. Yang seperti ini bisa mematikan hati. Banyak tidur. Tidur, ya sesuaikan dengan keadaan kita. Nah, kalau misalkan tubuh kita butuh 7 jam, tidur 7 jam. Jangan lebih dari itu. Atau 8 jam. 7 sampai 8 jam di kedokteran ya, untuk anak-anak yang atau untuk ukuran pemuda dan juga yang tidak terlalu tua. Kalau sudah tua